Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-38 dalam mengkaji kitab Bahjatu Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-35, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amalan bani Adam akan dilipat gandakan, al-hasanatu bi asyri amsalihah ila sab'i mi'ati dha'afin, satu buah kebaikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali yang semisalnya, hingga 700 kali lipatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali ibadah puasa, karena sungguhnya puasa tersebut adalah milikku dan akulah yang akan mengganjarnya. Yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli, di mana orang yang berpuasa dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya karenaku. Lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya. Wala khalufu famissaimi atyabu indallahi min rihil misk, dan sungguh bau mulutnya orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah ketimbang bau misk. Wasaumu junnah, dan hakikat puasa itu adalah perisai, dan puasa itu adalah perisai. Wa idza kana yawmu sawmi ahdikum fala yarfus wala yaskhab, maka apabila salah seorang dari kalian berpuasa maka janganlah dia mengucapkan ucapan yang keji, dan jangan mengucapkan ucapan yang akan menimbulkan keributan. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mar'un shaim. Kalau ada seorang yang mencelanya atau mengajak dia bertengkar, maka hendaknya dia katakan, aku orang yang sedang berpuasa. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa hadis ini merupakan hadis yang agung, di mana di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pelipat gandaan amalan secara umum dan juga menjelaskan tentang keutamaan ibadah puasa secara khusus dan pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Dan jika lo kita perhatikan di dalam hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya semua amalan manusia, baik yang sifatnya ucapan ataupun perbuatan, baik amalan ibadah tersebut merupakan ibadah yang zahir maupun yang batin, baik amalan ibadah tersebut berkenaan dengan hak Allah ataupun berkenaan dengan hak-hak para hambanya, semua itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Yang ini menunjukkan besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, di mana Allah melipat gandakan pahala kebaikan yang mereka lakukan, sedangkan perbuatan keburukan, dosa yang mereka lakukan, maka tidak Allah ganjar kecuali dengan yang semisalnya, dengan satu kali yang semisal dengan keburukan tersebut. Adapun kebaikan, maka Allah akan Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat, dan bisa terus meningkat hingga 700 kali lipat, bergantung dari sebab-sebab yang menjadikan pahala tersebut berlipat ganda. Disebutkan di antara sebab-sebab yang bisa melipat gandakan pahala tersebut, yang pertama adalah quwwatul iman wa kamalul ikhlas. Yang pertama adalah dengan kuatnya iman dan kesempurnaan keikhlasan. Maka apabila imannya kuat disertai dengan keikhlasan yang sempurna ketika mengamalkan suatu amalan, maka amalan atau pahala amalan tersebut akan dilipat gandakan seiring dengan besarnya kuatnya kekuatan iman dan kesempurnaan keikhlasan yang dilakukan oleh orang yang mengamalkannya. Di antara sebab lain adalah an yakuna lil amali mauqi'un kabir. Jikalau amal tersebut memiliki peran yang sangat besar atau di situasi yang sangat penting, seperti contohnya berinfak ketika sedang jihad atau dalam rangka talabul ilm, maka itu menjadi sebab akan dilipat gandakan dengan pelipatan yang lebih dari 10 kali lipat. Atau ketika dengan amalan tersebut bisa membuahkan amalan yang lain, atau bisa diikuti oleh orang lain, atau bisa untuk menutupi atau membantu kesusahan-kesusahan yang ada pada orang lain, maka semua amalan-amalan tersebut akan dilipatgandakan seiring dengan besarnya peran amalan itu. Juga bergantung dari keutamaan waktu dan tempat di mana amalan tersebut dilakukan. Maka ini di antara sebab-sebab yang menjadikan sebuah amalan bisa dilipatgandakan dengan lebih hingga menjadi 700 kali lipat. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengecualikan sebuah amalan dari pelipat gandaan yang beliau sebutkan tadi, yaitu ibadah puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala menisbatkan puasa tersebut kepada dirinya. Fa innahu li, karena puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Di sini menunjukkan bahwasanya pahala puasa begitu besar, pelipat gandaannya begitu besar, sehingga Allah tidak menyebutkan pelipat gandaannya dengan angka. Pahalanya tidak disebutkan dengan dilipat gandakan 10 atau 700 kali lipat, tetapi Allah sebutkan wa ana ajzi bihi, akulah yang akan membalasnya. Itu menunjukkan sangat besarnya pahala yang didapatkan orang yang berpuasa. Hal itu dikarenakan orang yang sedang berpuasa yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan hal-hal yang dicintai oleh jiwanya dan dicintai oleh nalurinya, dan meninggalkan kebutuhan-kebutuhan yang penting bagi dirinya dalam sehari berupa makanan dan minuman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sebutkan sebab kenapa dia mendapatkan pahala yang begitu besar, yaitu yada'u syahawatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya karenaku. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya hakikat orang yang berpuasa adalah orang yang meninggalkan dua hal. Yang pertama, dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya, yang kita kenal dengan pembatal-pembatal puasa. Hal yang kedua yang dia tinggalkan adalah perkara-perkara, amalan-amalan, baik ucapan maupun perbuatan yang merusak pahala puasanya. Dari ucapan-ucapan yang haram dan perbuatan-perbuatan yang haram yang merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu dia tinggalkan. Maka itulah hakikat orang yang berpuasa. Jikalau dia benar-benar merealisasikan puasa tersebut, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang beberapa manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasa. Maka beliau katakan walis saimi farhatan, orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, kegembiraan yang akan segera dia dapatkan, yaitu kegembiraan ketika dia berbuka. Kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan yang nanti dia dapatkan di akhirat, yaitu kegembiraan ketika dia berjumpa dengan Rabbnya, dengan keridhaan Allah kepada dirinya, dan dengan pahala yang besar yang Allah janjikan kepada dirinya. Ini keuntungan pertama yang dapatkan orang berpuasa. Keuntungan yang kedua yang beliau sebutkan dalam hadis ini, wala khalufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang berpuasa yang itu timbul karena dia mengosongkan perutnya dari makanan, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap yang dirasakan oleh orang lain. Ini justru lebih harum di sisi Allah dibandingkan bau minyak mis, karena hal ini merupakan hal yang timbul dan terjadi karena dia melakukan ketaatan kepada Allah. Maka sesuatu yang timbul atau sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tidak disenangi orang, tapi hal tersebut terjadi karena orang yang melakukan ketaatan, maka itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah juga mengabarkan bahwasanya as-shaumu junnah, puasa itu adalah perisai. Maksudnya bahwasanya puasa itu ibarat perisai yang akan menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan menjaga dirinya dari azab Allah kelak di akhirat, kalau dia benar-benar merealisasikan puasa dengan seharusnya. Ibarat perisai akan menjaga orang yang memakainya dari mara bahaya, dari hal-hal yang akan melukainya. Maka begitu juga puasa. Maka puasa sebenarnya adalah perisai yang akan menjadikan orang yang berpuasa ini selamat dari perbuatan dosa. Dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa ketika dia berpuasa, dan dia selamat dari azab Allah karena dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa tersebut karena kan dia berpuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya hikmah atau tujuan dari diwajibkannya puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Itu hakikat puasa yang diwajibkan agar kita menjadikan diri kita orang yang bertakwa dengan puasa tersebut, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa sehingga kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan wa idza kana yaumus shaumi ahadikum, dan apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfus wa la yaskhab, maka jangan dia ucapkan ucapan yang keji dan jangan ucapkan ucapan yang akan menimbulkan keributan. Disini menunjukkan bahwasanya hakikat puasa itu dilakukan dengan meninggalkan hal-hal yang haram. Dan jikalau ada orang yang mengajak dia untuk bertengkar atau mencela dia, maka Rasulullah SAW perintahkan orang yang berpuasa untuk mengucapkan inni mru'um sa'im, sungguhnya aku ini sedang berpuasa. Maka hadis yang mulia ini kita mengetahui betapa besar pahala yang didapatkan oleh orang berpuasa dan bagaimana hakikat orang yang berpuasa dan apa yang harus dilakukan orang yang berpuasa ketika dia dihadapkan pada orang yang mencela dia atau mengajak dia bertengkar. Demikian beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan hadis berikutnya pada halaqah mendatang. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.